sudah suka. Begini saja kau indah, tak perlu berubah. Aku hanya ingin cinta sesungguhnya, darimu yang terindah, tentu bukan masalah. Akan ku sandarkan semua cinta yang terdalam hanya kepadamu, cinta, cinta sederhana. Jangan pernah berubah. Di mataku kaulah yang terindah. Biar apa adanya, karena cintaku tak berubah. Sesungguhnya darimu yang terindah, tentu bukan masalah. Akan ku sandarkan semua cinta yang terdalam hanya kepadamu, cinta, cinta sederhana. Aku